نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah wa akhwati biddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberi waktu untuk istighfar, minta ampun kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk tobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan kita pada yaumul qiyamah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kita untuk hadir majlis ilmu agar mengetahui hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa khusyuk, ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang yang namanya jannah aden, dzalika liman khasyya rabbah, Allah persiapkan bagi orang-orang yang punya rasa khusyuk, yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita masih membaca di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid da'wah syafi, atau yang disebut dengan ad-da'wah dawa, yaitu na'am, penyakit dan juga obat-obatnya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membaca sekian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengaruh-pengaruh dosa, akibat jelek dari perbuatan dosa yang kita lakukan, baik pengaruh pada jiwa kita, pada jasad kita, pada orang lain, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, dan pada alam semesta. Betapa besarnya pengaruh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka pada malam hari ini kita akan baca lagi beberapa hadis tentang pengaruh-pengaruh maksiat. Mudah-mudahan kita akan tinggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Karena ternyata efeknya mengerikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa fil musnad, disebutkan dalam musnad. Wa jami' at-Tirmidzi, dan di dalam jami' at-Tirmidzi. Min hadis Abi Shalih. Dari hadis Abi Shalih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina idza aznaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dikasih titik hitam dalam dadanya, dalam hatinya. Maka dalam hatinya dikasih titik hitam. Fa in taba, kalau hamba tadi bertobat, istighfar, astaghfirullahaladzim, kenapa saya berbuat dosa lagi, astaghfirullah, dia tobat pada Allah, minta ampun pada Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku tobat padamu ya Allah. Fa in taba wa naza'a, dan kemudian dia berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wastaghfara, dan dia pun istighfar. Sukila qalbuhu, maka bersih lagi, mengkilat lagi hatinya. Hatinya bersih lagi, hilang noda-noda hitam di dalam dadanya. Di dalam hatinya hilang noda hitam tadi. Wa in zada, kalau kemudian dia bermaksiat lagi, berbuat dosa lagi, zadat hatta ta'alwa qalbahu, bertambah lagi titik-titik hitam dalam hatinya. Ada titik hitam lagi, titik hitam lagi, titik hitam lagi, sampai titik hitam itu menutup hatinya. Kamu udah pernah lihat hati kambing belum? Pernah lihat hati kan? Lihat jantungnya kambing, pernah? Jantung sapi? Nah, warnanya bersih kan? Merah. Nah, kadang-kadang berdetak-berdetak, gerak-gerak. Tapi kalau hati manusia juga seperti itu, kalau dia berbuat dosa ada titik hitam. Nah, berbuat dosa lagi, maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Mulai mencarut, ngomong kotor-kotor, ada titik hitam. Mulai membantah uminya, membantah abinya, ada titik hitam. Belago kayak kawannya, ngejek-ngejek kawannya, ada titik hitam lagi. Nyurukkan sendal kawannya, ada titik hitam lagi. Menghina kawannya, ada titik hitam lagi. Mulai pacaran, ada titik hitam lagi. Nah, mulai mengganggu kawan yang sedang tidur, ada titik hitam lagi. Berpacaran, berbuat maksiat, berbuat dosa, ada titik hitam lagi. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai hatinya itu tertutup dengan titik hitam galau. Titik-titik hitam. Fadzalika ar-ron, itulah yang disebut dengan ron. Ar-ron adalah titik-titik hitam yang terdapat dalam hati manusia karena perbuatan dosa dan maksiat. Alladzi dzakarallahu 'azza wa jalla, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan ron, titik-titik hitam ala qulubihim, yang berada di atas dadal hati-hati mereka, jantung-jantung mereka. Maka nu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Maksiat. Berbuat dosa. melihat suatu perkara yang diharamkan, maka ada titik hitam di dadanya, di hatinya. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun sahih, hadis ini hasan, hadisnya hadis yang sahih. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Hudzaifah, apabila seorang hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dikasih titik hitam dalam hatinya. Nuqtatun sauda, titik hitam. Hatta yasira qalbuhu kasyatir rabda, sampai-sampai hatinya itu naam seperti syat, saya tokor kambing yang robda, kena yang berwarna hitam. Pernah lihat kambing warna hitam? Kambing warna hitam. Ya itulah, seperti itulah hati manusia. Kalau banyak berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya berubah menjadi hitam. Maka istighfar. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf ya kawannya. Maaf yo, salaman. Tadi saya nakal. Ngomong dengan uminya, dengan abinya. Afan ya umi, afan ya abi. Saya berbuat salah. Saya melawan, saya membentak, saya marah ke umi, maaf, maafkan saya umi. Ketika dia berani minta maaf, dia beristighfar dan berhenti dari perbuatan dosanya, maka hatinya kembali bersih lagi, kembali putihlah lagi, hatinya bersih. Sehingga ketemu Allah kalau mati dalam keadaan hatinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat. Selamat dari noda-noda, titik-titik hitam karena kemaksiatan. Selamat dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kemaksiatan kebid'ahan, dan noda-noda kemaksiatan berupa perbuatan-perbuatan dosa. Bersih hatinya ketika dia istighfar, bertobat pada Allah dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Ya'qub, telah menyampaikan kepada kami Ya'qub, haddatsana abi, dan telah menyampaikan kepada kami bapakku, an Shalih, dari Shalih, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, haddatsani Ubaidullah Ibn Abdullah, telah menyampaikan kepadaku Ubaidillah Ibn Abdullah bin Utbah, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah bersabda, amma ba'd, adapun setelah itu, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, paman-paman Rasulullah, orang-orang Quraisy, orang-orang yang disegani oleh suku Arab yang lainnya, yang mereka merawat Ka'bah, memelihara Ka'bah, menjaga Ka'bah, mereka melayani tamu-tamu Allah. Dipanggil oleh Rasulullah, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa innakum ahlu li hadzal amri ma lam ta'sullah, sesungguhnya kalian adalah orang yang pantas untuk memegang urusan ini. Malam ta'sullah, selama kalian tidak bermaksiat. Selama kalian tidak bermaksiat, kalianlah orang yang paling pantas mengurus urusan ini. Fa idza asaitumuhu, maka apabila kalian berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, ba'asa alaikum man yalhaakum, maka Allah akan mengutus kepada kalian orang-orang yang akan menguliti kalian. Kama yulha hadzal qadib biqadibin fi yadihi summa laha qadibahu fa idza huwa abyadu yaslidu, seperti seseorang menguliti kayu. Yang Rasulullah di tangannya ketika itu ada kayu, maka dikuliti kayu. Pernah lihat kayu enggak? Kamu matakan ranting, Kan ada kulitnya itu kan? Copot kulitnya, serer. Satu, dua, kayak nguliti pisang ya. Tiga, empat. Nah, maka tiba-tiba kayu itu menjadi putih. Terkuliti, nampak semua isinya. Maka ikhwati billah, nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, maka kamu seakan-akan dikuliti. Terbongkar aib-aibmu. Maka segera istighfar. Segera minta ampun kepada Allah. Segera tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ikhwati billah, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Dan memang dalam hadis ini, kadang-kadang dalam kitab ini kadang-kadang banyak sekali hadis-hadis yang lemah dan dhaif. Tapi kita singkat saja. Wa dzakara Imam Ahmad berkata, dan telah menyebutkan Imam Ahmad an Wahab, dari Wahab. Qala, dia berkata. Hadisnya di sini tidak disebutkan riwayatnya. Inna Rabb Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qala, berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman. Qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israil. Allah berfirman kepada sebagian apa yang diucapkan kepada bani Israil. Allah berfirman kepada sebagian bani Israil. Inni idza uti'tu raditu. Inni sesungguhnya aku, kata Allah, idza uti'tu, apabila aku ditaati, perintahku dikerjakan, laranganku ditinggalkan, yang jelas kalian taat kepadaku, kata Allah, raditu, aku ridho, aku senang, aku cinta, kata Allah, aku ridho, kata Allah, kalau perintahku ditaati, aku ridho, aku senang. Wa idza raditu baraktu, dan apabila aku ridho, maka aku akan berikan barokah. Masya Allah. Allah kalau senang dengan seseorang, Allah panggil mereka Jibril. Allah panggil mereka Jibril, dan Allah kasih tahu bahwa Allah cinta, senang dengan si fulan. Maka Jibril pun pergi menyampaikan kepada para malaikat yang lainnya, si fulan dicinta oleh Allah, disayang oleh Allah. Maka semuanya mendoakan orang yang dicintai oleh Allah. Ya khawatir billah, Allah kalau ridha baraktu, kata Allah, aku pun memberikan barokah padanya. Umur orang itu menjadi umur yang barokah. Hartanya harta barokah. Dikit hartanya, tapi barokah, bermanfaat. Ya. Keluarganya menjadi keluarga yang barokah, yang bermanfaat. Ilmunya, ilmu yang barokah, yang memperbaiki amalannya, akidahnya, bermanfaat bagi orang lain. Kata Allah, idza raditu baraktu, apabila aku ridho, aku akan berikan barokah padanya. Walaisa li barakati nihayatun, dan barokahku tidak ada batasnya. Terus berkembang, terus bertambah ilmunya, terus bertambah amal solehnya, terus bertambah anak-anaknya, anak yang soleh, semakin baik, terus tidak ada batasnya. Tetapi sebaliknya, kata Allah Ta'ala, wa idza usitu ghadibtu. Tapi ingat, kalau kalian bermaksiat kepadaku, menentangku, tidak mengerjakan perintahku, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih melakukan kesyirikan, menyekutukanku, kata Allah, kalau kalian melakukan perbuatan maksiat yang paling besar adalah syirik. Bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan, termasuk maksiat juga adalah kebid'ahan. Dan termasuk kemaksiatan juga mencuri, membunuh, berzina, mencaci maki, merendahkan orang, melawan orang tua, membentak dan yang lainnya. Wa idza usitu ghadibtu, apabila aku dimaksiati, kata Allah, aku marah. Aku murka, kata Allah. Wa idza ghadibtu la'antu, dan apabila aku murka, Apabila aku marah kata Allah, la'antu, aku melaknat. Dilaknat. Nah, dilaknat oleh Allah. Walanati tu walanati tablughu sabi'a minal walad, dan laknatku kata Allah bukan hanya orang yang bermaksiat kepadaku tetapi sampai 7 keturunannya. Nah, mengerikan. Allah kalau marah enggak main-main. Nah, laknat Allah melaknat, dan laknat Allah itu sampai 7 dari anaknya. Luar biasa, mengerikan. Masih mau bermaksiat kepada Allah? Masih mau kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, meminta bantuan setan-setan dari kalangan jin, sehingga kaya raya, dengan persugihan atau yang lainnya, maka 7 turunannya, 7 keturunannya, nah semuanya diikuti oleh jin yang disebut dengan jin nasab. Bisa jadi yang demikian maksudnya, wallah alam bisawab. Yang jelas kalau Allah marah, Allah melaknat, dan laknat Allah sampai 7 keturunan. Mengerikan. Nah, 7 turunan sini alwal asabi, anak yang ketujuh. Wah, Allah alhamdulillah, bisa jadi 7 turunan. Atarus sahih an Wahab sadaqa takhriju, hadisnya hadis sahih. Ya Allah, jadi semakin takut kita bermaksiat kepada Allah. Cukuplah sudah. Kita hentikan kemaksiatan. Jangan berlama-lama. Hentikan. Kalau maksiat lagi, istighfar lagi, minta ampun pada Allah. Tergoda lagi, istighfar, minta ampun pada Allah. Dan berjanji jangan ngulangi lagi. Terjatuh lagi, tobat pada Allah. Menangis pada Allah. Sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi. Karena kemaksiatan itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruh kemaksiatan itu bukan hanya pada diri kita, jasad kita, pikiran kita, keluarga kita, bahkan sampai anak cucu kita. Pengaruh jeleknya itu sampai pada anak cucu kita. Karena kita bermaksiat kepada Allah. Zakaru aidan, disebutkan juga an Waqi', dari Waqi'. Haddatsana Zakaria, telah menyebutkan kepada kami Zakaria. An Amir, dari Amir, qala, dia berkata, katabat Aisyatu ila Muawiyah. Aisyah pernah menulis surat yang dikirimkan kepada Muawiyah. Aisyah nulis surat dikirimkan kepada Muawiyah. Yang isinya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Isi suratnya amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah memuji Allah, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innal 'abda, kata Aisyah, sesungguhnya seorang hamba, idza 'amila bi ma'siyatillah, apabila dia melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, ada hamidahu minan nasi zaman. Allah, kalau dimaksiati orang, Allah jadikan orang yang memujinya berubah menjadi mencelanya. Istrimu yang tadi sayang pada kamu, cinta dan kamu, ucapannya menyenangkan hati, kamu bermaksiat kepada Allah di luar, sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Pas pulang ke rumah, tahu-tahu istrimu marah-marah denganmu. Enggak tahu apa sebabnya, enggak ngerti. Tahu-tahu marah-marah sendiri sebagai hukuman dari Allah kepadamu. Atau orang lain yang tadi memujimu, tahu-tahu mencelamu. Maka ikhwat fillah, ini diantara pengaruh atau bahaya-bahaya kemaksiatan yang sudah sekian hadis Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah kita baca. Maka kami langsung pindah ke fasal yang berikutnya. Naam, di antara pengaruh-pengaruh maksiat. Faslun, fasal. Walil ma'asi minal athar al-qabihah. Bagi orang bermaksiat, ada asar-asar, ada pengaruh-pengaruh yang jelek. Al-qabihah, yang buruk. Al-mazmubah, yang tercela. Bagi orang yang bermaksiat, ada bekas-bekas yang buruk, yang tercela. Wal-mudhillah, dan ada perkara-perkara yang berbahaya. Bil-qalbi, pengaruh jelek pada hatinya. Pengaruh jelek yang tercela pada hatinya. Bahaya pada hatinya. Wal badani, dan juga bahaya bagi badannya. Badannya rusak. Contohnya kamu bermaksiat ngerokok misalnya ya. Kalau ngerokok kan suatu kemaksiatan yang sudah umum ya, yang sampai-sampai manusia itu enggak menganggap itu perbuatan dosa lagi, enggak maksiat. Saking banyaknya manusia yang bermaksiat, lah biasa, seakan-akan bukan maksiat. Maka badannya rusak, hatinya rusak. Bukan hanya rusak fisiknya, rusak juga kalbunya. Hatinya menghitam. Hitam, betul-betul hitam. Paru-parunya menghitam. Mulai batuk-batuk. Mulai kemudian lehernya jebol, bolong lehernya. Mulai kemudian impotensi. Tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Mulai sakit jasadnya. Nah, mulai pusing-pusing kepalanya, darahnya tinggi. Darah tinggi, suka marah-marah. Nah, pengaruh maksiat, nah, maka akan berbahaya. Pengaruhnya buruk, jelek, tercela, dan berbahaya bagi hati dan juga badan. Wa dunya, dan juga jelek bagi dunianya. Uang pas-pasan, tidak beli bre, tidak nyobrenya. Isinya ngomel-ngomel. Kamu kan kerja, mana brenya? Kamu beli rokok. Makan kayak kau rokok, kamu tidak balik aja. Tinggalnya rumah, kabur istrinya. Nah, ini juga memiliki pengaruh, dunianya juga rusak. Nah, begitu juga minum-minum khamr, begitu juga ekstasi, minum-minum obat-obat narkoba dan yang lainnya. Habis harta kamu. Enggak minum, enggak narkoba, pening pala. Akhirnya terpaksa. Mau beli obat satu pil 500 ribu. Satu kali minum 500 ribu. Play. Seakan-akan di surga. Pas pengaruh obatnya habis. Kayak anjing kalah kehausan. Kedang enggak ada duit, maling. Merampok, mencuri. Yang penting dapat kapsulnya. Enggak dapat, berhasil mencuri, ambil pisau, darahnya disayat, tangannya disayat. Ini minum. Karena masih ada pengaruh obatnya, minum darah. Demikian pengaruh-pengaruh jelek dari kemaksiatan yang kita lakukan, pengaruhnya bagi badan, pengaruhnya bagi dunia kita, pengaruhnya bagi hati kita, wal akhirati, dan juga pengaruhnya bagi akhirat kita. Sehingga kita tidak bersemangat mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Mau beramal, malas. Mau sedekah, nanti tidak bisa beli rokok. Mau ta'awun ala birri wattaqwa untuk bangun masjid. Wah, ganja nanti saya enggak beli. Kalau saya enggak beli ganja nanti saya pusing. Terhalang amal-amal akhiratnya. Sehingga enggak bisa beramal soleh. Kalau datang di majlis ilmu, nanti disindir. Enggak enak, terhalang dia. Ma la ya'lamuhu illallah, dan pengaruh-pengaruh jelek yang lainnya yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah. Masih sangat banyak deretan, sekian deretan pengaruh-pengaruh jelek, asar-asar kemaksiatan. Nah, bekas-bekas dari kemaksiatan itu pengaruhnya sangat banyak. Ada yang sebagian kita ketahui, sebagian besar kita enggak tahu, saking banyaknya pengaruh kemaksiatan, asar dari kemaksiatan. Faminha, di antara pengaruh asar bekas-bekas kemaksiatan yaitu hirmanul ilmi, Allah haramkan bagi dirinya mendapatkan ilmu. Allah haramkan dia mendapatkan ilmu. Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Yakdzibullahu fil qalbi, yang Allah lemparkan cahaya itu ke dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalik. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Sedangkan kemaksiatan akan memadamkan cahaya tersebut. Kamu menuntut ilmu, cahaya masuk ke dalam dadamu, terang dadamu. Nah, bisa melihat suatu kebenaran, mengerjakan ketaatan. Ketika kamu bermaksiat, cahaya di dadamu mulai padam. Cahayanya menjadi redup dan padam. Oleh sebab itu, akhirnya ilmu itu jadi hilang. Katanya kamu kemana hafal? Lupa. Tidak ingat lagi? Tidak ingat lagi. Hanya menghafal Al-Quran? Tidak hafal. Hafal hadis? Tidak hafal. Susah yang menghafal. Nah, maka istighfar. Minta ampun pada Allah. Insya Allah kamu kembali cerdas. Insya Allah kamu gampang menghafal Al-Quran. Gampang menghafal hadis Rasulullah SAW. Lebih cepat menghafalnya. Gimana caranya? Istighfar, minta ampun pada Allah. Tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Segera tobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Insya Allah akan mudah mendapatkan ilmu. Karena orang yang bermaksiat diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Jangankan mau duduk di majelis ilmu, dengar saja panas. Dengarkan orang baca Al-Quran, baca hadis, lihat orang mengikuti sunnah itu jelas enggak nyaman. Alah, itu orang-orang ekstrim itu tuh. Orang-orang yang eksklusif itu tuh. Orang-orang yang mau menang sendiri itu tuh. Dia enggak suka lihat orang melaksanakan Al-Quran dan sunnah, enggak suka. Kenapa? Karena Allah haramkan bagi mereka mendapatkan ilmu. Karena hatinya penuh dengan noda-noda kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang takwa. Nah, senang, pengen aku seperti dia, bisa sholat berjamaah, bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran dan sunnah, bisa ta'un ala birri wa taqwa, senang dia. Tetapi orang yang bermaksiat tidak suka untuk hadir di majlis ilmu, karena memang diharamkan mendapatkan ilmu. Walamma jalasa Syafi'i, ketika Imam Syafi'i bermajlis, baina yadai Malik, di hadapan Imam Malik. Imam Syafi'i duduk di depannya Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Wa qara 'alaihi, kemudian Imam Syafi'i setoran hafalan. Membacakan hafalannya kepada Imam Malik. Ustaz Malik. Ustaz Malik katanya Imam Malik. Dia membacakan kepada Imam Malik. A'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Maka Imam Malik terkagum-kagum melihat kecerdasan dari Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i menghafal belajar dengan Imam Malik, kitab Imam Malik sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Sekali dengar langsung hafal. Kitab Muwatta'nya dihafal oleh Imam Syafi'i. Imam Malik, saya hafal kitab Anda. Coba baca. Dibaca. Subhanallah, hafal dia. Luar biasa. Wa tawaqqudi zakaihi. Dan Imam Malik mengakui kecerdasan Imam Syafi'i. Jenius camkoha. Imam Syafi'i luar biasa. Cerdasnya. Wa kamali fahmihi, dan sempurnanya pemahaman Imam Syafi'i. Faqala, maka dia berkata. Kata Imam Malik, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Wa Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah melemparkan ke dalam dadamu cahaya. Wa Imam Syafi'i, aku melihat Allah telah melemparkan cahaya ke dalam dadamu. Sehingga engkau hafal ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmu bermanfaat engkau hafal. Berarti Allah telah melemparkan cahaya ke dalam dadamu. Fala tutfi'hu bizulmatil ma'asiyah. Jangan engkau padamkan cahaya yang Allah lemparkan ke dalam dadamu dengan kemaksiatan. Jangan, jangan dipadamkan. Jangan berbuat maksiat. Biar terus bercahaya, biar terus terang, biar terus cerdas. Waqala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dulu dia mengaduh kepada gurunya, yaitu Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waki' su'ahidzi. Dia tayyib. Imam Syafi'i berkata, syakautu, aku pernah mengeluh, ila waki' kepada guruku, yaitu waki' su'ahidzi, karena jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i bisa menjadi jenius, cerdas, bukan tidak menghadapi tantangan-rintangan. Beliau dulu juga sama seperti kita, susah menghafal. Dia mengeluh dengan gurunya yang bernama Waqi'. Aku mengeluh kepada guruku, yaitu Waqi', su'ahidzi, karena jeleknya hafalanku. Ngafal susah, pas lah dapet, lupa lagi. Jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Susah nian ngafal satu Waqi', gurunya Waqi'. Gimana Waqi', gimana susah? Lupa-lupa ini lupa. Udah, tinggalkan kemaksiatan. Tobat pada Allah, istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Waqala, dan Imam Waqi' menyatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia, memiliki keutamaan. Wa fadlullah, dan karunia Allah, la yu'tahu 'asi, tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Maka semenjak itu Imam Syafi'i tidak pernah bermaksiat. Artinya dia tinggalkan kemaksiatan, tobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Hafalannya luar biasa, gampang menghafal. Sampai Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Setelah itu, ingin hafal Al-Quran, tinggalkan maksiat. Ingin Allah takdirkan hadir majlis ilmu, tinggal kemaksiat. Ingin bisa paham Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan maksiat. Ingin agar bercahaya hatinya, tinggalkan kemaksiatan. Ingin supaya badannya sehat, gak gampang sakit, tinggalkan maksiat. Ingin hatinya cerdas, bersih, tinggalkan kemaksiatan. Ingin supaya rezekinya lancar, tinggalkan maksiat. Istighfar, minta ampun pada Allah. Kenapa? Wa minha, di antara pengaruh jelek dosa, asar dari kemaksiatan, yaitu hirmanur rizki. Allah haramkan orang tersebut dapat rizki. Allah haramkan seseorang itu mendapatkan rizki. Wa fil musnad, dan musnad disebutkan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizqo, sungguh-sungguh diharamkan rizki padanya, bizambi yusibuhu, disebabkan dosa, nah, yang menimpanya, yang ditimpakan kepadanya, gara-gara maksiat, mulai main mata, mulai mandang, mulai terkagum-kagum, mulai megang segala macam. Nah, hatinya berdosa, bermaksiat, mulai rezekinya macet. Kerja sih kerja, siang malam lembur, tapi tidak lengket. Udahlah, dikit dapatnya, tidak barokah lagi. Dikeluarkan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, pinjam sana, pinjam sini, orang gak percaya lagi. Lah tahu, paling digunakan di rokok, paling untuk maksiat, paling untuk ini orang, sehingga susah. Badan sehat, kuat, nah, lulusan sarjana ini dan itu, tapi susah cari duit. Kalaupun dapat kerjaan, nah, tidak barokah hasilnya. Kenapa? Allah haramkan rizki kepada orang-orang yang bermaksiat. Mau supaya rezekinya lancar, istighfar, minta ampun pada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Ikhwati fillah, hadis ini dhaif, sekalipun maknanya memang demikian. Faqad taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Kama anna taqwallah majlabatun lirizki. Sebagaimana kalau takwa itu akan mengundang rizki Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, rizki itu terundang, datang dewek. Tanpa kita cari, datang dia. Aduh-aduh aja caranya. Ada-ada saja. Nah, sebabnya tahu-tahu kamu dapat rizki. Berapa ini, Pak? 80. Oh ya, saya beli ini. Oh, sisanya untuk kamu aja lah. Alhamdulillah, dikasih. Sudah ada kerjaan belum? Belum. Ikut sana. Saya butuh karyawan, dapat kerjaan. Kamu kerjanya enggak usah lama-lama. Yang penting sholat lima waktu. Gaji kamu saya naikkan 2 kali lipat. Rizki ada-ada saja. Ketika kapan? Ketika kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, rizki itu terundang, tertarik dia. Kalau maksiat, kamu kejar-kejar lari rizki itu. Lari, enggak cocok, dimarah, ribut, kamu terhina. Tetapi kalau kamu takwa pada Allah, bahkan kamu enggak usaha pun kadang-kadang datang dia. Apalagi kamu ikhtiar, apalagi kamu usaha, rizki itu mendekat sendiri, terundang. Fatarku taqwa majlabatun lil fakri. Adapun meninggalkan ketakwaan, enggak mau bertakwa, artinya masih maksiat terus. Enggak mau ngerjakan perintah Allah, larangan Allah, justru dia kerjakan, maka akan mengundang kemiskinan. Miskin datang padamu. Iko ngeluh, ini ngeluh, ngapo lada. Ngapa orang kafir tuh kasih rezeki? Padahal saya sholat kok miskin terus. Kerja tiap hari, tapi dia miskin panjang. Terus miskin. Karena meninggalkan takwa. Karena mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka mengundang kemiskinan. فَمَسْتُجْلِبَ رِزْكُ اللَّهِ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاسِ. Dan apa saja yang mengundang rizki Allah seperti begitu juga. Meninggalkan kemaksiatan akan mengundang rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah beri jalan keluar dari masalah apapun yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Aduh-aduh aja rizki yang dia dapati. Maka jangan pernah takut miskin. Sebagaimana kamu jangan pernah takut mati. Karena mati sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Kalau memang kamu ada rizki, pasti Allah kasih rizki. Selama hidup, pasti Allah kasih rizki. Supaya datang rizkimu, jangan cukup kamu, maka bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Pasti Allah akan luaskan rizkimu. Kalaupun enggak banyak, rizkimu jadi rizki yang barokah. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا ورحمكم